Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ibadallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dalam rangkaian kajian online Al-Ibanah Kota Palembang, dan sebagaimana jadwal di malam Selasa ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Salihin, dan kita masih dalam bab Al-Muraqabah. Dan alhamdulillah kita pada perjumpaan kita yang lalu dua hadis telah kita baca dan juga beberapa penjelasan para ulama, diantaranya salah satunya yaitu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, juga telah kita baca. Dan kita akan memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-65 dalam urutan hadis Riyadhus Salihin. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan fi bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum faba'atha ilayhim malaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang bani Israel yang memiliki penyakit abras, yaitu belang, penyakit yang menyerang kulit, ya, baik kulit yang ada di tubuhnya atau di wajahnya. Kemudian yang kedua, orang tersebut berpenyakit botak, yakni tanpa ada rambut satupun di kepalanya. Dan juga a'ma, yaitu seorang yang buta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Maka Allah azza wa jalla mengutus malaikat kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan hadis ini, Israel, kata-kata thalathatun min bani Israel, tiga orang dari bani Israel, yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Ishaq bin Ibrahim alaihi masalah. Naam. Beliau adalah saudara dari Nabi Nabiullah Ismail alaihissalam. Ishak, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim. Dari istrinya yang bernama Sarah. Adapun Nabiullah Ismail bin Ibrahim adalah seorang putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istri beliau yang bernama Hajar. Naam. Dari anak keturunan Nabi Ishak, ya, di antaranya adalah Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Harun, dan juga Nabi Isa. Ini di antara deretan Nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, ketiga Nabi tersebut adalah barakallahu fikum keponakan, ya, keponakan atau anak paman-pamannya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang perlu ditegaskan juga di dalam pembahasan sebelum kita baca hadis ini, barakallahu fikum, terkait dengan berita-berita dari umat sebelum kita. Nah, akhbar, berita-berita yang banyak dari kalangan Bani Israel, ya, terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah berita yang datang atau dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, berita-berita yang terjadi pada umat sebelum kita dari kalangan Bani Israel diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, jenis berita Bani Israel yang datang dalam sunnah yang sahih. Yang ketiga, berita yang berasal dari atau diriwayatkan dari pendeta dan ulama mereka. Adapun yang pertama dan kedua terkait dengan berita Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi kebenaran berita tersebut. Karena Al-Quran datang dengan kebenaran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, juga tidak diragukan kebenarannya. Adapun yang ketiga yaitu berita yang diriwayatkan dari pendeta-pendeta mereka dan ulama mereka. Maka yang seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 6 terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, ma syahida syar'u bibutlanihi. Yang pertama yaitu berita yang dinyatakan oleh syariat ini kebatilannya. Sehingga yang namanya berita batil harus ditolak. Ya. Ini berita-berita, kisah-kisah umat terdahulu yang dinyatakan oleh syariat bahwasannya berita ini tidak benar. Maka kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita tolak berita itu. Nah, tentunya hal semacam ini banyak, ya, dinukil dari Israiliyat, dan dalam tafsir Al-Quran banyak penafsir yang menukilnya dari berita-berita Israiliyat yang dinyatakan batil oleh syariat ini. Yang kedua adalah berita, jenis berita Israiliyat yang dibenarkan oleh syariat. Maka berita ini yang jelas kebenarannya diriwayatkan oleh sunnah misalnya, atau disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya berita ini benar, ya, maka berita dari Bani Israel yang benar ini kita pun juga membenarkannya. Nah, yang ketiga, berita lam yakun fi syar'i tasdiquhu wala takdzibuhu, yaitu berita yang tidak dijelaskan kebenarannya dan juga tidak dijelaskan kebatilannya oleh syariat. Maka jenis berita yang seperti ini perlu didiamkan. Artinya tidak dibenarkan dan tidak pula disalahkan. Ya. Kenapa? Karena jika kita membenarkan secara mutlak, oh itu berita benar, dikhawatirkan berita itu adalah berita yang salah. Ya. Nah, atau sebaliknya, ketika kita mendustakan berita itu, bisa jadi mereka benar, sehingga kita menyalahkan sesuatu yang benar. Maka ketika tidak jelas kebenaran berita itu, ataukah berita itu adalah berita yang batil atau keliru, maka sikap seorang muslim dalam hal ini bersikap tawakuf atau diam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis yang disebutkan oleh Nabi terkait dengan berita umat sebelum kita dari kalangan Bani Israel yang bisa kita jadikan pelajaran. Karena di dalam kisah yang disebutkan di dalam syariat, baik disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, digambarkan dan dikisahkan di hadapan para sahabatnya, mengandung banyak ibrah, pelajaran bagi umat yang setelahnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'atal abrasa faqala ayyu shay'in ahabbu ilayka, qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Nah, malaikat yang datang, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, datang kepada seorang yang berpenyakit belang. Nah, kemudian bertanya kepada seorang tersebut, atau yang si belang ini, apakah yang paling kamu inginkan, kata malaikat ini. Si belang ini menjawab, saya menginginkan paras yang tampan dan kulit yang bagus, serta dihilangkan penyakitku yang menjadikan orang-orang jijik melihatku. Malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya mendatangi seorang atau tiga orang dari kalangan Bani Israel ini, dan nanti kita akan baca, tentunya malaikat tersebut menjelma sebagai manusia, manusia biasa. Dan ini diantara kekhususan dan keistimewaan malaikah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat bisa menjelma dengan berbagai bentuk yang ia kehendaki, tentunya atas izin Allah azza wa jalla. Nah, maka malaikat tadi mengatakan kepada si belang apa yang ia inginkan. Ternyata si belang ini menginginkan agar Allah menghilangkan penyakitnya dan juga mengkaruniakan kepadanya paras yang tampan, wajah yang tampan dan kulit yang indah. Nah, lalu kemudian malaikat tersebut mengusap si belang sehingga hilanglah penyakit yang dideritanya yang menjijikkan tersebut. Ia juga diberi paras yang tampan dan kulit yang bagus. Barakallahu fikum. Qala, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ibil. Aw qala al-baqar. Syakka rawi fa'utiya naqatan usyara'a faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepada si belang. Ya. Jadi mengajukan sebuah penawaran lagi. Lalu apa? Sesuatu apa atau harta yang jenis apa yang kamu senangi? Si belang ini mengatakan unta. Ya. Di sini rawi, ya, periwayat hadis ini ragu yang disebutkan itu unta ataukah sapi. Walhasil tentunya dia diberikan apa yang dia inginkan berupa unta yang sedang bunting 10 bulan. Lalu kemudian malaikat ini menyatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dari apa yang telah engkau terima. Fa'atal aqra'a faqala, lalu malaikat ini mendatangi si botak, ya, dan bertanya kepada si botak ini, ayyu syai'in ahabbu ilaika, ya, apa yang paling engkau inginkan sekarang ini? Faqala sya'run hasanun wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadarani an-nas. Famasahahu fadhahaba anhu fa'utiya sya'ran hasanan. Lalu si orang yang berpenyakit botak yang tanpa ada rambut satu pun di kepalanya ini mengatakan, aku menginginkan rambut yang bagus, rambut yang indah, dan Allah hilangkan, ya, semua penyakit yang ada padaku ini yang membuat manusia atau orang lain jijik terhadapku. Lalu diusaplah, ya, apa yang dideritanya tadi, lalu hilanglah penyakit itu. Akhirnya dia diberi rambut yang sangat indah. Lalu para malaikat itu menawarkan penawaran lagi kepada si botak. Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Lalu harta yang seperti apa yang engkau sukai? Faqala al-baqar. Lalu si botak ini meminta atau menjawab bahwasanya harta yang paling dia senangi adalah sapi. Qala fa'utiya baqaratun hamilan. Faqala barakallahu laka fiha. Lalu malaikat ini memberikan sapi yang hamil ketika itu, yang bunting. Lalu kemudian malaikat mendoakan keberkahan, ya, semoga Allah memberkahi apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Kemudian fa'utiyal a'ma. Malaikat ini mendatangi seorang Bani Israel yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling engkau inginkan? Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsirun nas. Aku ingin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau mengembalikan penglihatanku ini sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala melalui pengusapan malaikat ini Allah kembalikan lagi penglihatan si buta ini. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Kemudian malaikat ini berkata, harta apa yang paling engkau inginkan atau yang paling engkau senangi? Qala al-ghanam. Lalu si buta ini menjawab, al-ghanam, kambing. Fa'u'tiya syatan walidan nam fantaja hadhani wa wallada hadha. Lalu kemudian dia diberi seekor kambing 6 yang kambing ini barakallahu fikum sedang bunting juga, ya. Kemudian terlahirlah anak-anak kambing ini. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Maka jadilah, ya, tiga orang dari kalangan Bani Israel yang diutus kepadanya seorang malaikah masing-masingnya dengan memberikan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa kesembuhan dari penyakitnya, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan harta kepada mereka. Ada yang onta, ada yang sapi, dan ada yang kambing, sehingga jadilah mereka, salah satu mereka memiliki penuh satu lembah yang dipenuhi dengan onta, satu lembah lagi dipenuhi dengan sapi, dan satu lembah lagi dipenuhi dengan kambing. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat yang sebelumnya datang tadi datang lagi kepada si belang, ya, seorang yang sebelumnya berpenyakit belang dan sembuh. Nah, malaikat ini datang menyerupai seorang yang berpenyakit belang seperti keadaan si belang waktu itu. Ya. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bil jibalu fi safari. Fala balagha li al yauma illa billahi thumma bika. Kemudian malaikat ini mengatakan, saya ini adalah orang yang miskin yang sedang kehabisan bekal di tengah perjalanan. Sampai hari ini tidak ada yang memberi pertolongan kepadaku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu. Nah, as'aluka billadhi a'takal launal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Kata malaikat ini, yang ketika itu menjelma sebagai seorang yang berpenyakit belang, dia mengatakan, saya benar-benar saat ini minta pertolongan kepadamu. Dengan menyebut zat yang telah memberi pertolongan kepada saya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kepadamu. Dengan saya benar-benar minta pertolongan kepadamu dengan zat yang telah memberi engkau paras yang tampan dan kulit yang halus, kulit yang indah, serta harta kekayaan. Nah, aku minta seekor unta untuk bekal di dalam melanjutkan perjalananku. Faqala, si belang ini lalu mengatakan kepada malaikat, al-huququ katsirah, ya, hak-hak yang harus aku penuhi, ya, saat ini sangat banyak, ya. Artinya si belang ini menolak untuk memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, ya. Bakhil, tidak mau memberikan apa yang dahulu ia tidak miliki, lalu kemudian Allah memberikan barokah akhirnya banyak harta tersebut, tapi dia tidak mau memberikan harta itu kepada malaikat tadi yang ketika itu menjelma sebagai seorang yang belang dalam rangka tentunya menguji mereka. Faqala ka'anni a'rifuka alam takun abros yakdharukan nasu faqiran fa'ataqallah. Sepertinya, kata malaikat ini, aku mengenalmu. Bukankah engkau dahulu yang memiliki penyakit belang sampai akhirnya manusia merasa jijik denganmu, dan engkau dalam keadaan fakir lalu Allah subhanahu wa ta'ala telah memberimu karunia. Faqala innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Si belang ini kemudian membantah seakan-akan ia tidak ingat dengan apa yang telah ia alami dahulu. Kata si belang ini, ya, harta ini hanyalah aku dapatkan dari pewaris-pewarisku. Faqala in kunta kadiban Fasayyarakallahu ila ma kunta. Kata malaikat yang ketika itu menjelma sebagai seorang yang miskin dan belang tadi mengatakan, jika engkau dusta dengan pernyataanmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikanmu seperti sedia kala. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi faqala mithla ma qala lihada. Lalu malaikat ini datang kepada si botak yang telah diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan harta yang sangat banyak. Malaikat ini mengatakan persis dengan apa yang telah dikatakan kepada si belang. Nah, waradda alaihi mithla ma radda hadha. Lalu si botak ini pun juga mengatakan persis dengan apa yang dikatakan oleh si belang. Artinya dia tidak mau memberikan apa yang diminta oleh malaikat tersebut dalam keadaan butuh meminta pertolongan kepada si botak. Lalu malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Jika kamu dusta akan keadaanmu ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan engkau sebagaimana sebelumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka berbagai anugerah yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan karunia tersebut, yang sebelumnya mereka tidak memilikinya. Akhirnya Allah memberikan barokah, lalu Allah ini menguji. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, wa atal a'ma fi suratihi wa hayatihi faqala lahu rajulun miskinun wa ibnu sabil in qata'at biyal jibal fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Kemudian malaikat ini mendatangi seorang yang buta, ya, yang telah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini menjelma menyerupai orang yang buta seperti keadaan si buta waktu itu. Dia berkata, saya ini adalah orang yang miskin, yang kehabisan bekal di tengah-tengah perjalanan. Sampai hari ini tidak ada yang mau memberikan pertolongan kepada saya kecuali Allah, kemudian engkau. Nah, as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballaghu biha fi safari faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Nah, malaikat ini lalu mengatakan kepada seorang yang buta yang telah sembuh ini, saya benar-benar minta pertolongan, ya, kepadamu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan penglihatanmu. Saya minta satu ekor kambing untuk bekal di dalam melanjutkan perjalanan saya. Lalu si buta ini menjawab, dulu saya adalah seorang yang buta. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Maka ambillah, ambillah apa yang engkau inginkan. 6. Dan tinggalkan apa yang engkau suka. Fa wallahi la ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, ya. Demi Allah sekarang aku tidak akan memberatkan sesuatu untuk engkau yang kamu ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Lalu malaikat itu mengatakan kepada si buta ini, atas sifat dermawan, ya, yang dimiliki yang diberikan oleh si buta ini, lalu malaikat ini mengatakan, amsik malak fa innama ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Muttafaqun alaihi. Lalu malaikat ini mengatakan, tahan ya, simpan dan peliharalah harta kekayaanmu ini. Sebenarnya kamu ini hanyalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah benar-benar ridha kepada engkau dan Allah murka kepada kedua kawanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah menyebutkan hadis ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan fi hadza dalil ala anna syukra ni'matillah ala al-'abdi min asbabi baqa'in ni'am wa ziyadatiha. Di dalam penyebutan kisah ini terdapat dalil atas kewajiban syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, bahwasanya bersyukur atas nikmat Allah atas seorang hamba merupakan di antara sebab-sebab terpeliharanya nikmat tersebut dan ditambahkannya nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan dan mengumumkan, jika kalian bersyukur kepadaku, niscaya kalian akan aku tambah nikmat itu. Dan jika kalian kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya azabku teramat pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur atas nikmat Allah itu adalah dengan kita berupaya sebaik mungkin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syukur. Bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mengakui bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah atau nikmat yang kita rasakan ini adalah benar-benar dari Allah. Yang pertama, al-i'tiraf, pengakuan bahwa nikmat yang sekarang ini kita rasakan itu adalah benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan kecerdasan kita, bukan disebabkan karena kekuatan kita, akan tetapi semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Loh kok bisa? Toh ini juga adalah hasil jerih payah kita, hasil kecerdasan kita, hasil kesungguhan kita. Naam. Kita mengatakan naam, kecerdasan, keupaya yang sungguh-sungguh itu akan memunculkan nikmat Allah. Tapi kita harus sadar dari mana kecerdasan yang kita dapatkan itu. Dari mana usaha, kekuatan yang kita dapatkan dan kita peroleh itu. Tentunya semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sombong. Ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kelebihan, baik kelebihan harta, baik kelebihan terkait dengan jabatan, kedudukan, ataukah kelebihan yang terkait dengan kecerdasan, ingat, kelebihan itu semuanya adalah milik Allah. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa memberikannya kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah juga kapan saja bisa dan mampu untuk mencabut kelebihan itu dari orang-orang yang Allah kehendaki. Jangan sombong. Ya. Jangan sombong dengan harta kamu. Jangan sombong dengan ketampanan kamu, dengan kecantikanmu. Jangan sombong sehingga menjatuhkan saudaranya, meremehkan saudaranya, menolak kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah disebabkan karena sombong. Menganggap dirinya adalah orang yang paling hikmah, menganggap dirinya adalah orang yang paling cerdas, menilai dirinya adalah orang yang paling rahmah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan itu bisa Allah cabut. Maka dari itu bersyukur, yang pertama adalah mengakui bahwasanya itu adalah benar-benar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekuatan hanya dari Allah, karunia itu adalah milik Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menyebut nikmat tersebut. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Memuji Allah dengan lisannya, menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur atas nikmat tersebut, bukan atas dasar menyombongkan diri, bukan. Akan tetapi mengingat bahwasanya ini adalah nikmat dan karunia Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah, sebutkan. Agar kita menyadari bahwasanya itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita terus ingat bahwa dahulu kita tidak mendapatkannya, akhirnya Allah beri nikmat itu. Sebutkan nikmat-nikmat itu, biar kita tidak lupa, biar kita tidak lalai dan tidak kufur akan nikmatnya. Nah, yang ketiga, cara mensyukuri nikmat Allah adalah bil amal, yaitu dengan mengamalkan konsekuensi apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah azza wa jalla. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka tentunya seorang yang bersyukur akan mendapatkan berbagai macam bentuk karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Syukur yang benar akan memunculkan ketakwaan kepada Allah. Bersyukur yang benar akan memunculkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, minha itsbatul malaikah wal malaikatu hum 'alamun ghaibi khalaqahumullah min nurin wa ja'ala lahum quwwatan fi tanfidzi amrillah wa ja'ala lahum iradatan fi ta'atillah fahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam hadis ini ada penjelasan, ya, penjelasan bahwa malaikat itu adalah benar-benar ada. Penetapan tentang malaikat, bahwasanya malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang gaib. Allah menciptakan mereka dari cahaya dan menjadikan mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan mereka kemampuan di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla dan senantiasa menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka. Inilah malaikat. Dalam hadis ini disebutkan malaikat itu ada. Malaikat itu bukan sebuah ungkapan tentang kebaikan, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh kaum filsafat, bahwasanya malaikat itu bukan makhluk, tapi malaikat itu adalah sebuah ungkapan, sesuatu yang abstrak yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu adalah simbol kebaikan. Lah, malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada mereka jasad sebagaimana manusia, ya, yang diberikan jasad. Tapi jasad malaikat berbeda dengan jasad manusia. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sebagai pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat memiliki sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Ya, ini dalil bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang berjasad, ada, akan tetapi bukan di alam kita, dia gaib, ya, tidak dia nampak. Nah, barakallahu fikum. Di antara faedah juga, annal malaikata qad yakununa ala surati bani Adam, bahwasanya malaikat itu terkadang mereka menjelma sebagai manusia, anak Adam, ya. Fa innal malaika ataliha ulai tsalatsa bi surati insanin, karena sungguhnya malaikat datang kepada mereka tiga orang dari kalangan Bani Israel ini dalam bentuk wujud manusia. Dan tentunya kemampuan ini adalah semata-mata kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Semata. Nah, merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada malaikah. Bagaimana mereka datang dengan menjelma sebagai sosok manusia. Jika ada yang mengatakan apakah saat ini ada malaikat yang menjelma sebagai sosok manusia? Jika ada yang bertanya, apakah untuk saat ini atau di masa kita sekarang hidup ini, adakah malaikat yang menjelma sebagai manusia? Maka dijawab, ya, di antaranya jawaban Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ada. Ya. Tapi kita tidak tahu yang mana malaikat yang menjelma sebagai manusia saat ini. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui bahwasanya yang datang kepada mereka adalah malaikat ketika itu adalah penjelasan dan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca dalam hadis Jibril dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Bagaimana Jibril alaihissalam datang di tengah-tengah majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersama para sahabatnya ketika Jibril datang kepada Rasul dengan menjelma sebagai seorang lelaki muda, kemudian Jibril memberikan ilmu kepada Rasulullah dan para sahabatnya, lalu kemudian Jibril pergi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Lalu para sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanyalah Rasul, hanyalah Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan lanjutkan faidah demi faidah yang ada dalam hadis yang ke-65 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang billahi taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita istiqamah dalam talabul ilmi dan juga dalam beramal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.